Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwana fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di dalam menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, selain kita menempuh sebab-sebab yang bisa membantu kita, mendukung kita untuk meraih ilmu tersebut, di sana ada perkara-perkara yang lain yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Di antaranya adalah seperti yang disebut oleh para ulama terkait dengan adab-adab seorang di dalam menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dia harus memiliki adab-adab dalam menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Di antara sekian adab-adab yang disebutkan oleh para ulama, yang pertama yang paling penting adalah al-ikhlas, yaitu ikhlasun niyyati lillahi Subhanahu wa taala. Dia di dalam menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala meniatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan niatnya untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala dan juga darul akhirah. Kenapa demikian? Dikarenakan menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan asas, merupakan landasan utama. Dan juga dikarenakan menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan salah satu bentuk ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang maknanya fa'lam, ketahuilah, berilmulah bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada ilah yang berhak untuk disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfir li dhanbik, dan hendaknya engkau meminta ampun, beristighfar untuk dosamu. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dua hal. Yang pertama adalah perintah untuk berilmu terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah perintah untuk beramal, yaitu beristighfar, meminta maghfirah dari dosa-dosa yang pernah dikerjakan oleh seseorang. Yang pertama kali diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah fa'lam, berilmulah, menunjukkan bahwasanya suatu perkara ketika hal tersebut diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara tersebut adalah bernilai ibadah. Berarti menuntut ilmu, menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu wajib bagi seorang yang menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala untuk mengikhlaskan niat dia di dalam belajar menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, dia niatkan adalah lillahi Subhanahu wa taala. Berharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak meniatkan dengan belajarnya tersebut untuk dikatakan sebagai seorang alim nantinya, ataukah orang yang berilmu, ataukah dia orang yang semangat menuntut ilmu, ataukah pujian-pujian yang lainnya yang dia inginkan dari ucapan-ucapan manusia. Dia niatkan semata-mata di dalam menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala adalah berharap wajah Allah Subhanahu wa taala wa darul akhirah. Dan juga dia mengingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'allama ilman mimma yubtagu bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arfal jannati yaumal qiyamah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang menimba ilmu dari ilmu-ilmu yang seharusnya dicari dengannya wajah Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi kata Nabi, la yata'allamuhu, dia tidak mempelajari ilmu tersebut kecuali untuk meraih 'aradan minad dunya, untuk mencari meraih harta dunia, perhiasan dunia. Maka barang siapa yang menimba ilmu dengan cara yang semacam ini, niatnya adalah semacam ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yajid 'arfal jannati yaumal qiyamah. Niscaya dia tidak akan mendapatkan wanginya, wanginya bau surga, aroma surga nanti pada hari kiamat. Tentu ini adalah merupakan ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang menimba ilmu, akan tetapi niatan dia adalah untuk mencari dunia. Tidak ikhlas di dalam menimba ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ingin dipuji oleh manusia. Ingin dikatakan si fulan adalah alim. Orang yang semangat belajarnya. Mujtahid di dalam belajar. Dan juga yang lainnya dari sanjungan-sanjungan manusia kepada dirinya. Oleh karena itu, para ulama menyebutkan, di antara adab menimba ilmu yang pertama kali adalah ini. Dikarenakan seperti yang sudah disebutkan tadi, ikhlas adalah merupakan asas, merupakan landasan utama dari ibadah-ibadah yang ada. Dikarenakan menimba ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala adalah merupakan bagian dari ibadah, merupakan salah satu macam bentuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan itu seseorang mengamalkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik, yaitu dia menimba ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian adab yang lainnya yang disebut oleh para ulama, selain daripada ikhlas, selain ikhlas adalah dia meniatkan ketika belajarnya adalah raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi. Dia meniatkan dengan belajarnya tersebut untuk mengangkat kebodohan yang ada pada dirinya dan juga mengangkat kebodohan pada orang lain. Mengangkat kebodohan pada dirinya tentunya dengan menimba ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan kita mengetahui sebagaimana yang diberitakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya al-aslu fil insan, asal seseorang, hukum asal seseorang adalah dia tidak mengetahui apa-apa. Dia jahil terhadap apa-apa. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-78, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala yang maknanya, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian. La ta'lamuna syai'an, dalam keadaan kalian tidak mengetahui apa-apa. Tidak mengetahui sedikit pun perkara. Tidak mengetahui bagaimana cara beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tata cara berhaji, berwudu dan juga yang lainnya. Tidak mengetahui apa-apa, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, waja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bagi kalian as-sama', yaitu pendengaran. Wal absar wal af'idah. Dan juga dijadikan bagi kalian al-absar, yaitu pandangan mata untuk melihat. Wal af'idah, dan juga diberikan qalbu, diberikan fuad oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang dengannya seseorang bisa memahami. Tiga nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika manusia dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi la ta'lamuna syai'a, mereka tidak mengetahui sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada mereka as-sama, yang dengan pendengaran dia bisa mendengar. Mendengar berita-berita dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan melalui para rasulnya dan juga kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan oleh para rasulnya. Sehingga dengan pendengarannya dia bisa mendengar apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga diberikan al-absar, diberikan pandangan yang dengan itu bisa melihat, melihat kebatilan dan juga melihat kebenaran, bisa membedakan dengan jelas mana kebatilan dan juga mana kebenaran. Diberikan al-absar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat, membaca dan juga memahami. Demikian pula diberikan al-af'idah, diberikan al-fu'ad, diberikan qalb untuk memahami apa yang dia dengar dan juga apa yang dia lihat. Ini tiga nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan manusia terlahir dalam kondisi tidak mengetahui apa-apa. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tazkurun, agar kalian bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan-kenikmatan tadi, as-sama' wal absar wal afidah. Sungguh ini adalah merupakan kenikmatan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikarenakan manusia hukum asalnya adalah semacam ini, tidak mengetahui apa-apa, maka seorang di dalam belajar menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, dia niatkan pertama kali adalah untuk mengangkat kejahilan yang ada pada dirinya. Mengangkat kejahilan yang ada pada dirinya, yaitu dengan menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, mulai dari ilmu-ilmu yang terkecil, kemudian meningkat-meningkat sehingga dia menjadi seorang alim, menjadi seorang yang memiliki ilmu yang luas, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan perangkat-perangkat untuk mendukungnya. Diberikan as-sama' wal absar wal afidah untuk menghilangkan kejahilan yang ada pada dirinya. Demikian juga dia meniatkan selain mengangkat kejahilan yang ada pada dirinya, dia niatkan yang kedua adalah untuk mengangkat kejahilan yang ada pada orang lain. Tentunya setelah dirinya menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, memahaminya dan juga dia bisa mengamalkannya, maka yang berikutnya adalah dia berusaha untuk mengajarkan ilmu tersebut, mendakwahkan ilmu tersebut kepada manusia. Sebagaimana dirinya suka kalau kejahilan yang ada pada dirinya itu hilang, dia pun suka kalau seandainya kejahilan-kejahilan yang ada pada orang lain, yang ada pada saudara-saudaranya, kerabat-kerabatnya, ini juga terangkat dengan dirinya mengajarkan kepada mereka ilmu-ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Tentu niat yang semacam ini adalah merupakan niat yang sangat agung, niat yang sangat mulia. Seorang pertama kali meniatkan dengan belajarnya untuk raf'ul jahli an nafsihi, mengangkat kebodohan yang ada pada dirinya, kemudian setelah itu dia meniatkan untuk mengangkat kebodohan yang ada pada orang lain. Oleh karena itu, Imam Ahmad rahimahullah pernah menyatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyatuh. Kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau menyatakan al-ilmu la ya'diluhu syai'un, bahwasanya ilmu itu tidak bisa ditandingi, tidak bisa disaingi oleh sesuatu apapun. Akan tetapi kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, liman sahhat niyatuhu, bagi orang-orang yang memang sahhat niyatuhu, yang benar, yang lurus niatnya ketika menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang lurus niatnya, maka ilmu yang ada pada dirinya ini tidak disaingi oleh apapun. Tidak bisa disaingi oleh apapun. Maka para murid-muridnya berkata kepada Imam Ahmad rahimahullah, qalu kaifa dalik, bagaimana niat yang benar yang seperti itu wahai imam? Maka kata Imam Ahmad rahimahullah, beliau menyatakan, yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau menyatakan, niat yang lurus, niat yang benar di dalam menimba ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala adalah yanwi raf'al jahli an nafsihi. Dia meniatkan untuk mengangkat kejahilan yang ada pada dirinya, wa an ghairihi, dan juga dia meniatkan untuk mengangkat kejahilan yang ada pada selain dirinya, pada orang lain, kerabat-kerabat dia, tetangga-tetangga dia, teman-teman dia, dan juga kaum muslimin secara umum. Dia suka untuk mengangkat kejahilan-kejahilan yang ada pada dirinya, yang ada pada mereka. Sehingga ini adalah niat yang mulia, sekali lagi, niat yang sangat mulia. Seorang dengan belajar ingin mengangkat kebodohan yang ada pada dirinya, dan juga ingin mengangkat kebodohan yang ada pada orang lain. Dia belajar, terus belajar, dan suatu saat dia akan mengajarkan ilmu tersebut kepada umat manusia. Menjadi da'i ilallah yang menyampaikan ilmu-ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Sehingga Imam Ahmad rahimahullah, beliau menyatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'un. Bahwasanya ilmu itu tidak ada sesuatu apapun yang bisa menandinginya. Liman sahhat niyatuhu. Bagi orang-orang yang lurus niatannya, yang benar niatannya. Dan niatan yang benar adalah sebagaimana yang dituturkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini mungkin yang bisa ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Adapun adab-adab yang lainnya, insyaallah kita akan sebutkan, kita akan sampaikan pada kesempatan yang mendatang, bismillah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallah. Dikasih tuan la ilah. Astaghfirullah.